Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Wa hadha dan ini demikian tentang masalah qawam qawali, dan itu berbeda dengan ahwal syaitaniyah. Jadi maksud dengan ahwal syaitaniyah adalah kemampuan luar biasa dengan atau karena bantuan setan. Kemampuan luar biasa karena bantuan setan disebut ahwal syaitaniyah. Maka orang yang memiliki ahwal syaitaniyah semisal keadaan Abdullah bin Fayyad Al-Yahudi yang muncul di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian sahabat mengira, menyangka bahwasanya Ibnu Sayyid ini telah Dajjal. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawakuf si amrihi tentang status Ibnu Sayyid Dajjal apakah bukan, dia tidak berani memastikan. Ini sikap yang pertama. Hatta tabayyana lahu, sehingga jelaslah bagi Nabi fi ma ba'du, setelah itu saja Ibnu Sayyid bukanlah Dajjal. Maka ternyata dari Ibnu Sayyid Nabi punya dua sikap. Sikap pertama adalah tawakuf, tidak mengatakan itu Dajjal atau bukan Dajjal. Ini kesimpulan Syekhul Islam tentang hadis-hadis seputar Ibnu Sayyid. Kesimpulan Syekhul Islam, pada awalnya Nabi tawakuf, tidak berani menegaskan itu saja itu Dajjal atau bukan Dajjal. Kemudian yang kedua, setelah itu nanti menegaskan kalau dia bukan Dajjal, kalau dia cuma dukun, dia bukan Dajjal, namun itu menurut saya. Lakinnahu kana min jinsil Wuhan, akan tapi Ibnu Sayyid itu adalah sejenis dukun, itu termasuk dukun. Tapi pernah berkata pada Ibnu Sayyid satu hari, aku telah memberikan sesuatu untukmu, coba kau tebak. Maka Ibnu Sayyid mengatakan tuh tuh, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk Ibnu Sayyid surat Tuhfah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikhsa falan ta'adwa pada rosan di menawarkan ikhsa dihapkan dan nyuci. Palantah dua pada otak, otak tidaklah bisa melewati kadarmu. Artinya, engkau adalah bagian dari para dukun-dukun yang lain yang tidak punya kemampuan lebih dari itu. Tidak punya kemampuan lebih sebagaimana kemampuan para dukun. Dan para dukun itu mereka punya qarin dan syaitan, teman dari setan. Itu setan jin. Yang setan jin ini memberitahukan kepada dukun tadi berbagai hal-hal yang gaib, hasil curi-curi yang dengar yang dia lakukan, hasil dari mencuri-curi dengar berita di langit dunia. Namun kanu mereka para dukun mencampuri berita yang benar tersebut dengan dusta. Kemudian dalam hadis yang sahih, jadi kalau Bukhari dan yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa para malaikat turun sampai ke mendung, lalu menceritakan perkara yang telah diputuskan di langit. Maka setan, yaitu setan jin, berusaha untuk mencuri-curi dengar. Yang berhasil dia dapatkan, maka itulah yang dia wahyukan, yaitu dia bisikkan pada para dukun. Namun mereka para dukun itu mencampuri berita yang dibawakan oleh jin tadi dengan 100 kebohongan, dan 100 kebohongan ini menjadi di amfusihim, buatan mereka sendiri. Dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada saat Nabi SAW bersama sejumlah sahabat Ansar, tiba-tiba Umi bin Najmin, ada bintang yang dilimpahkan. Pastanar, tiga bintang tersebut bernyala terang. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah yang kalian katakan di mislihada, di misal ini di mata jelia, jika kalian melihatnya, kalian melihat bintang terang yang dilimpahkan, bintang berikor, kata pada jika komet, mati, meninggal orang yang besar atau lahir orang yang besar. Ini keyakinan jahiliyah tentang bintang yang ditembakkan. Ini keyakinan jahiliyah diyakini bahasanya itu adalah hari atau malam atau waktu meninggal orang besar atau lahir kalau orang besar. Dan ini sama persis dengan keyakinan di Tribun dan Mujawabah. Sama persis. Saya pernah baca buku Mujawabah di bab masalah tindak bergerak. Saya disebutkan sama persis. Jadi itu adalah tanda ketika itu terjadi ada orang besar, calon orang besar yang lahir. Tak ada orang besar yang sedang meninggal. Sama persis dengan keyakinan jahili ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak benar anggapan jahili ya. Bintang itu tidaklah dilemparkan karena matinya seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Yang benar akan tapi kalau kita tahu kalau Ta'ala juga menetapkan suatu perkara, maka bertasbihlah para malaikat hamalatul arsy yang pada hari kiamat nanti para malaikat menghitung arf, itu jumlahnya ada 8. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin samaniyah, ada 8 malaikat yang menghitung memikul arf pada hari itu pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat tiba, maka berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, malaikat menghitung arf jumlahnya 4. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah Fauzan di Taqiqatul Kutab sama beliau untuk Akhidat Pahawiyah. Sebelum kiamat tiba jumlahnya 4, setelah kiamat tiba dan jumlahnya 8. Semasa bahan kemudian bertasbihlah penghuni langit berikutnya, kemudian berikutnya, sehingga sampailah tasbih tersebut kepada penghuni langit dunia. Kemudian penghuni langit langit yang ketujuh bertanya kepada para malaikat penghitung arsy, apa yang Allah firmankan? Kemudian malaikat penghitung arsy menceritakan apa yang Allah firmankan. Kemudian istighfir bertanya semua penghuni langit yang bawah kepada penghuni langit atasnya. Hatta yang belum berkobar, sehingga sampailah berita tersebut kepada penghuni langit dunia. Nah ketika itu setan berusaha untuk menjuru-juru dengar, akhirnya setan dilempar dengan bintang. Nah kalau setan itu berusaha menjuru dengar, maka dia sampaikan apa yang dia juru dengar itu kepada para wali-walinya, yaitu dukun. Famajaru fihi ala wajhihi, maka apa yang disampaikan oleh dukun sebagaimana disampaikan oleh jin, maka itulah yang benar. Akan tetapi mereka para dukun itu menambah-nambahi perkataan sendiri. Dalam satu riwayat Makmal mengatakan, aku bertanya kepada Az-Zuhri, apakah ada bintang yang dilempar di masa jahiliyah? Maka Az-Zuhri seorang tabi'in mengatakan iya. Akan tetapi Gulilos ya, penjagaan ditetapkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus. Maka penjelasan bahasanya setelah Nabi diutus penjagaan berkaitan dengan bintang yang itu dijadikan lebih ketat, penjelasan Abdul seorang tadi. Dan Al-Aswad Al-Unsi yang mengaku-ngaku jadi Nabi, dia juga punya banyak setan yang menceritakan kepadanya beberapa perkara lain. Dan ketika kaum muslimin memerangi Al-Aswad Al-Unsi, kaum muslimin khawatir dari setan-setan. Setan-setan tersebut khawatir kalau setan-setan tersebut menceritakan pada Al-Aswad Al-Unsi bima yakuru nafihi, apa yang mereka katakan tentang Al-Aswad Al-Unsi dan apa yang mereka rencanakan. Sampai akhirnya kaum muslimin dibantu oleh istrinya Al-Aswad Al-Unsi sendiri. Setelah si istri ini tahu kalau suaminya statusnya adalah orang kafir, sehingga berhasillah kaum muslimin membunuhnya. Demikian juga Musalamah al-Qadar, dia juga punya banyak setan yang menceritakan kepadanya berbagai hal yang gaib dan membantunya untuk melakukan berbagai perkara yang luar biasa. Dan orang-orang yang semisal dengan mereka itu banyak. Contoh yang lain adalah Al-Harith ad-Dimashqi yang dia itu muncul di Syam di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan dia pun mengaku-ngaku jadi nabi. Nah, ketika dia ditangkap, maka nasihatin, maka setan itu mengeluarkan kakinya dari belenggu, dari bokol. Petana usilah, dan setan tersebutlah yang mencegah pedang atau senjata untuk bisa menembusnya. Ini kebal senjata, dibacok tak mempan. Dibacok tak mempan. Al-Harith ad-Dimashqi ini dibacok tak mempan. Digorok tak mempan. Kata Syekhul Islam, setan yang menghalangi tembusnya senjata tersebut. Demikian juga lantai rokok marmer itu bertasbih jika Al-Harith ad-Dimashqi ini memukulnya dengan tangannya. Wa kana an-nasu, dan para manusia melihat bahwasanya di satu gunung yang namanya Qasiyun itu dijumpai ada orang-orang yang berjalan dan berkendaraan di atas kuda fil hawa, namun di udara, kelihatan dari jauh. Ada orang-orang yang berjalan dan ada orang-orang yang berkuda. Maka Al-Harith ad-Dimashqi mengatakan mereka yang berjalan itu adalah para malaikat. Kata Syekhul Islam, wa inna makanu jinnan. Padahal itu adalah jin. Demikian juga ketika kaum muslimin menangkapnya untuk membunuhnya, lalu Al-Ghujo yang bertugas untuk menusuknya, menusuknya dengan tombak, ternyata enggak tembus, enggak mempan. Maka pada saat itu berkatalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kenapa enggak tembus? Itu gara-gara kamu tidak baca bismillah. Pasami, baca bismillah. Dan tusuklah dia. Fakatalahu, maka si Al-Ghujo pun berhasil membunuhnya setelah disebutkan nama Allah. Orang yang tidak mempan senjata di sini, pengalamannya Abdul Malik bin Marwan, cukup dibaca bismillah gitu, sudah tembus karena setannya kabur. Demikianlah orang-orang yang punya amal syaitaniyah tansariku anhu syaitinuhum, setannya pada kabur ya, tansarik kabur meninggalkan mereka, setan-setan mereka jika disebutkan pada mereka satu bacaan yang mengusir para setan. Pengalaman yang benar bin Marwan baca bismillah, kata Syekhul Islam demikian juga semisal ayat kursi, ketika ada ayat yang bisa mengusir setan. Terdapat dalam hadis, dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasrai, menugasi Abu Hurairah untuk menjaga ya zakat fitri, maka setan yang berupa dengan rupa manusia itu mencuri lehtan ba'dalal latin beberapa malam. Dan Abu Hurairah berhasil menangkapnya. Maka setan ini mengaku bertobat, akhirnya Abu Hurairah melepasnya. Maka pagi harinya Nabi berkata kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Maka Abu Hurairah mengatakan, dia menyangka kalau dia tidak akan kembali lagi mencuri. Maka Nabi katakan, inilah saya on, dia akan kembali mencuri. Maka demikian terjadi sampai malam yang ketiga. Pada saat malam yang ketiga, setan berkata kepada Abu Hurairah, dakni, lepaskanlah aku, biarkanlah aku, nanti akan aku ajari kepadamu sesuatu yang manfaat bagimu. Yaitu, jika engkau sudah mapan di tempat tidurmu, sudah bertempat di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Sampai ayat, maka tidaklah menimpi ada penjaga dari Allah yang akan jaga dirimu, yaitu malaikat, sehingga setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi tiba. Maka ketika Abu Hurairah menceritakan hal tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan sadaqaka wa kadzub. Apa yang disampaikan oleh orang tersebut adalah benar, padahal dia tukang bohong. Lalu Nabi berkata kepada Abu Hurairah bahasa yang datang adalah setan. Di sini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya namun mu'allaq. Sedangkan yang bersanad itu ada di ini adalah Nasa'i dan yang lainnya. Dan terdapat banyak pelajaran dari hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Hadis ini menunjukkan setan itu bisa berupa dengan rupa manusia. Dan hadis ini dalil masuknya amil zakatul fitri. Dan hadis ini dalil menunjukkan zakatul fitri di tempatnya amil itu bisa ditahan selama beberapa hari. Di sini disebutkan sampai 3 hari. Ketika zakat fitri itu ditahannya amil, maka dia bisa tahan sampai beberapa hari sampai dijumpai orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kata di jalan dalam itu bisa di pembagian yang bisa ditunda sampai setelah sholat Aid. Kemudian di sini terdapat di antara tanda kenabian Nabi mengatakan dia akan kembali dan benarlah apa yang dikatakan. Dan di dalam di sini terdapat keutamaan Aid Kursi yaitu pada menjelang tidur akan menyebabkan ada malaikat yang menjaga seseorang dan setan tidak akan mendekat sampai pagi yang tiba. Kemudian di sini menunjukkan bahasanya hukum asalnya jin itu pembohong. Hukum asal jin itu pembohong. Hukum kadzub. Jin hukum asal jin itu pembohong. Jadi katakan bahwa kadzub. Demikian juga di sini dalil kita wajib menerima kebenaran dari siapapun itu berasal jika kita tahu kalau itu benar. Karena Nabi mengatakan sudah kotak, dia jujur, dia benar. Maka kalau Nabi mengatakan dia benar, maka kita tahu apa yang dia sampaikan benar-benar, maka wajib. Maka kita tahu kalau itu benar, maka kita wajib untuk menerimanya. Maka ada dua hal yang perlu dibedakan berkaitan dengan hal ini. Yang pertama kita wajib menerima kebenaran dari siapapun pengantar, dari iblis sekalipun, dari setan sekalipun jika benar maka wajib kita katakan benar. Tidak boleh kalau kita benci dengan seorang, dia menyampaikan kebenaran kemudian kita katakan apa yang kamu katakan tidak benar. Maka yang dia katakan adalah benar. Kemudian yang kedua yang perlu dibedakan adalah namun kita tidak belajar bukan berarti kita belajar dengan sembarang orang. Bukan berarti kita belajar pada sembarang orang. Dan kalau kita belajar maka kita harus cari guru yang memang layak menjadi tempat belajar. Maka dua hal ini jangan diragukan. Masalah belajar berbeda dengan masalah menerima kebenaran. Kalau masalah menerima kebenaran, kita menerima kebenaran dari siapapun asalnya. Jika anjing itu muntah, yang dia muntahkan emas, kita katakan keluar emas dan keluar anjing. Tidak boleh kita katakan yang keluar dari mulut anjing adalah tai, padahal yang keluar adalah emas. Emas kita katakan emas. Yang keluar dari mulut orang kafir ini, anil bid'ah ini benar. Maka pada jika dia mengatakan benar, kita katakan benar. Bukan karena kita benci, kemudian dan yang benar kita katakan salah. Ini masalah menerima kebenaran yang harus dibedakan dengan masalah belajar. Kalau masalah belajar, maka kita sudah belajar kepada orang yang lain dari tempat belajar. Maka dengan kita bedakan dua hal ini, maka kita bisa memberikan jawaban terhadap perkataan sebagian orang yang membolehkan orang Islam untuk belajar Islam non dibara. Saya pernah dengar sendiri ada orang yang membenarkan tindakan sebagian orang yang belajar Islam namun dibara sama pastor, sama pendeta, sama orang lain. Alasannya apa? Sudah kok kau bukan tuh? Jadi saya akan lebih setelah mengajari sesuatu dengan ini jadikan alasan pembenar, jadikan kali pembenar oleh sebagian orang untuk memberikan belajar Islam di barat, belajar Islam sama orang kalis, sama orang kafir, sama waktu, sama pendeta, sama para orang lain. Ini satu hal yang tidak benar. Karena hadis ini tidaklah berbicara tentang masalah belajar. Hadis ini berbicara tentang masalah menerima kebenaran. Maka memang orang Nasrani itu menyampaikan kebenaran, kita katakan yang dia katakan benar. Orang Talib mengatakan benar, maka kita katakan benar. Namun bukan berarti kita belajar sama pendeta, karena pendeta itu menyampaikan, pernah menyampaikan kebenaran. Kita belajar pada orang tarikh karena dia ada omongannya yang benar. Maka meskipun orang itu sangat-sangat kita benci, orang kafir ataupun setan sekalipun, jika mengucapkan kebenaran maksud kita katakan itu benar. Sampai di sini ada dalil yang lain, yaitu hadis tentang orang-orang Yahudi yang disampaikan oleh disebutkan oleh Al-Fawzan bersama Masail Jahidiyah tentang wajib yang menerima kebenaran dari siapapun. Saya sampaikan di antara dalilnya selain ini adalah hadis orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, orang Yahudi mengatakan kepada para sahabat, kalian mendirikan kesyirikan kami, kalian katakan kami syirik, kami musyrik, padahal kalian juga membuat syirik. Kalian mengatakan masya Allah wa ta'ala Muhammad, masya Allah wa ta'ala Muhammad, dan kalian mengatakan wa Ka'bah, demi Ka'bah. Ini dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada para sahabat. Ini dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengumumkan tidak boleh orang mengatakan masya Allah wa ta'ala Muhammad, tidak boleh orang mengatakan masya Allah saja, saja Allah saja. Kemudian dari Nabi SAW bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala kita ya. Tidak bersumpah Allah Ta'ala demi Ka'bah. Namun tidaklah bersumpah Allah di Ka'bah demi Allahnya yang punya Ka'bah. Kurang lebih ada hadis yang demikian dan ada hadis yang sahih. Disebutkan juga di satu masjid di bab masalah larangan untuk mengucapkan masya Allah syaita. Maka Nabi SAW menerima kebenaran meskipun untuk keluar dari orang Yahudi. Dan ada banyak kandungan yang lain yang sangat menarik yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari ketika membahas tentang masalah hadis ini. Tidak mulai dengan kentang ini. Saya ingin lebih detail tentang kandungan hadis ini bisa membaca tuntutan. Oleh karena itu walihah adalah karena itu jika ada seorang membaca ayat kursi hingga ahwal syafaniya, ada orang yang punya kemampuan luar biasa bantuan setan dan dia baca ayat kursi tersebut disedekin dengan penuh kejujuran keputusan, maka ayat kursi tersebut bisa membatalkan ahwal rohaniyah. Seperti tadi, tidak mempan dibatal, katakan bismillah, tidak mempan dibatal. Semacam orang yang bisa masuk ke dalam api dan tidak kena apa-apa, namun karena bantuan Allah. Cuma ke dalam api, keluar lagi, tidak apa-apa. Nah, pas dia masuk dulu, bacakan ayat kursi, nanti tidak bisa keluar lagi. Bisa akan batal kemampuannya. Atau semacam orang sufi yang mengikuti acara sama al-muka berkesedia, acara muka tersetangan berkesedia dan siulan, yaitu acara bernyanyinya, berjogetnya orang-orang sufi, kemudian dia asik asik berjoget sehingga turunlah ketahan badannya, kemudian berkata-kata dengan memakai lisannya dengan perkataan yang tidak dia ketahui dan boleh jadi tidak dia pahami, dan boleh jadi pada saat itu, pada saat setan itu merasuki dirinya, pada saat dia mendengarkan acara muka atas dia, dia bisa menebak-nebak fa'adul hadirin pada sebagian hadirin bimafil kolbihi isi hadir sebagian ramai hadir, dan boleh jadi ketika itu dia berbicara dengan berbagai bahasa bi'al-sinatin mukhtalifatin, dengan berbagai bahasa. Oh, bisa, biasanya tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa ngomong Arab, bisa bahasa Cina, dan seterusnya. Sebagaimana sama persis jin berbicara dengan menggunakan lisan al-masru' orang yang kerasukan jin. Al-masru' itu artinya orang yang kesumpah. Kesumpah dalam bahasa itu asra'u, orang yang masra'. Shin sama shod semuanya beda. Masra'u itu bisa lihatkan masra'u artinya kesumpah. Maka manusia ya hatulalahu har yang terjadi padanya keanehan layak dari tadi karena dia mengikuti acara muka bertasbih tadi, dia mengalami hal keanehan layak dari dia tidak mengetahui keanehan yang dia lakukan. Bimana jelasin masuk sama persis dengan orang yang kesurupan. Ketika orang itu kesurupan melakukan hal-hal yang aneh, setelah sadar dia tak tahu apa yang dia lakukan. Alladhi yatakhaffatu syaitan, yang orang tersebut masuk adalah orang yang sambar setan, ketempelan setan, kerasukan setan, dan mas karena gila. Akhirnya setan kemudian lakban lalu bercampur dengan dirinya dan berbicara dengan lidahnya. Maka jika orang yang kerasukan setan yang apa pun sadar, dia tidak menyadari satupun apa yang dia katakan. Oleh karena itu terkadang orang yang kerasukan setan ini dipukuli dengan pukulan yang banyak, yang pukulan semacam itu bisa membunuh manusia normal atau minimal membuat sakit. Seandainya jika yang di al-madrub yang dipukul adalah orang, namun ternyata orang kerasukan tadi, ternyata pukulan tadi tidaklah memberikan pengaruh pada orang tadi. Pada saat dia dipukuli, pada saat dia dalam kondisi kerasukan dipukuli, bangun-bangun dia merasa tidak merasa sakit. Wayubiru, dan orang ini ila apa ketika dia sadar sudah tidak lagi kerasukan, dia mengatakan ana masya'abi, berarti dia tidak merasa dipukuli karena pukulan tersebut pada jin yang tahu-tahu bercampur dengan dirinya. Dari perkataan terkisah ini sebagai orang salah paham dan bermudah-mudah ketika roh yang orang yang serupan dengan memukulinya padahal ternyata sakit benar. Karena yang itu yang dipukuli adalah jin, dan jinlah yang kesakitan, sedangkan orang yang tidak merasa sama sekali. Jika orang tersebut adalah memang jin benar-benar memuasai dirinya, makanya dipukul ketika itu adalah jin. Ataupun orang yang cuma tidak sepenuhnya pintu memasuki dirinya, maka orang yang sudah kesakitan. Lebih hakulah di antara mereka-mereka yang punya kemampuan yang aneh karena bantuan setan, ada orang yang setan itu datang kepadanya membawakan makanan, buah-buahan, wanglu, dan makanan-makanan yang manis, kue-kue, dan yang lainnya yang tidak ada di tempat itu. Atau yang lainnya, termasuk yang lainnya itu uang, duit, tuyul, kata orang Jawa. Dan di antara mereka ada punya kemampuan yaitu dibawa terbang oleh jin ke Mekah atau ke Baitul Maqdis atau ke tempat yang lainnya. Di antara mereka ada yang digendong oleh setan sore hari Arafah. Asia itu berawal dari tergelincirnya matahari. Selamat dari tergelincir ke barat itu Asia. Jadi yang dekat sore ya Arafah. Ketika hari awal tanggal 9 Zulhijjah itu sudah siang, nanti gendong menuju Arafah. Karena hukum, acara hukum itu dimulai dari bergeser di matahari ke barat tanggal 9 Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal 9 Arafah. Untuk mulai acara hukum menurut pendapat yang terkuat. Sebagaimana mengatakan mulai dari pagi, tapi pendapat yang paling penting mulai sejak Asia. Jadi itu hukumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak matahari terbenam berdarah. Semua itu kemudian dibangun lagi oleh setan min lailatih di malam itu. Maka apakah orang ini berhaji karena dia hukum di awal pak sore kemudian malam diikatnya di tempat rumah? Jawabannya adalah walai wudhu hajj syar'iyyah, orang ini tidak berhaji dengan hajj yang syar'i. Kenapa? Karena dia pergi berangkat bapaknya tidak pakai kain ihram. Pakaian ihram. Gimana kita dikatakan ini syar'i? Pada yang lain tidak tidak pula dia meniatkan ihram ketika sampai sampai mikot, tidak pula baca tasbih, tidak pula yafid, dia tidak mampir di Mina, mungkin maksudnya bermalam di Mina, tidak pula berhenti di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah, tidak pula tawaf di Ka'bah, tidak pula sa'i antara Safa dan Marwah, tidak juga melempar jumrah. Bahkan dia menghukum di Arafah namun pakai pakaian biasa, kemudian pulangnya malamnya pulang. Dan ini bukan haji yang syar'i dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Bahkan orang ini seperti orang yang datang mau sholat Jumat namun dia sholat Jumat tanpa pakai wudu atau sholat tidak menghadap kiblat. Dan di antara mereka-mereka orang-orang yang digendong oleh setan sampai Arafah, ada satu ketika ada orang yang digendong ke Arafah kemudian pulang. Setelah pulang di rumah, kemudian dia tidur, maka dia lihat dalam tidurnya banyak ada dia lihat banyak malaikat mencatati daftar jemaah haji tahun itu. Maka dia tanya kepada malaikat yang dia lihat dalam mimpinya itu, tidakkah tercatat aku termasuk jemaah haji tahun ini? Maka para malaikat mengatakan, lantas dan puja, enggak tidak termasuk jemaah haji karena malam malam tanggal 10 dan sampai rumah dan tidur di rumah. Ya ini artinya lam tahu jahat dan syariah. Mau tidak berhenti dengan dia syari karena siang berhenti alfa malamnya dan sampai rumah. Berbeda kawal matil awliya antara kawal matil wali dan yang menyerupainya yaitu ahwal sultaniyah. Ya ahwal sultaniyah itu serupa dengan kaum para wali menurut orang awam. Jadi orang awam tidak bisa membedakan antara kaum wali dengan ahwal sultaniyah. Padahal terdapat rukun muta'adidah, perbedaan yang sangat banyak antara ahwal sultaniyah dengan kaum wali. Di antaranya kaum wali sebabnya adalah iman dan takwa. Sedangkan ahwal sultaniyah sebabnya adalah apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan ahwal sultaniyah itu bisa digunakan untuk melakukan apa yang Allah larang dan Rasul dan dilarang oleh Rasulnya. Ada orang ingin berbuat zina, maka dia bisa melet. Maka melet ini ahwal syaitaniyah. Tidak mungkin dia taruh mahwali. Karena kemampuan ini, karena ahwal syaitaniyah itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk melakukan apa yang Allah larang. Dia mau berzina, kemudian dia memakai pelet. Maka pelet itu ahwal syaitaniyah, karena bisa digunakan untuk melakukan hal yang salah. Tidak mungkin untuk kaum mahwali tidak bisa digunakan untuk maksiat. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-33 yang telah berulang kali kita baca. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu, demikian juga kesyirikan, kezaliman dan berbagai perbuatan keji telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak mungkin hal-hal ini menjadi sebab seorang itu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah mungkin karomah itu yusta'an digunakan untuk melakukan hal-hal tadi. Tidak mungkin jika itu karomah, namun bisa digunakan untuk melakukan perbuatan keji atau untuk zalim, untuk mencuri. Dia bisa menghilang dan nyuri harta orang. Menghilang dan nyuri ngambil harta orang, enggak mungkin. Karomah wali ini ahwal syaitaniyah. Karena karomah wali itu laisa'an bil karomat alaiha. Karomah itu tidak mungkin bisa dimanfaatkan, yusta'an dimanfaatkan alaiha untuk melakukan hal-hal yang Allah larang, kezaliman dan perbuatan keji. Karomah para wali hanyalah didapatkan dengan mengerjakan salat, berzikir, banyak baca Quran dan doa. Dan karomah wali tidaklah terwujud dengan melakukan sesuatu yang disukai oleh setan atau dalam melakukan hal-hal yang mandung syirik, semacam minta tolong dengan makhluk. Faizakarat lima yusta'an biha, maka jika ada kemampuan luar biasa namun bisa dimanfaatkan ala zulmil khalqi untuk menzalimi orang lain atau melakukan perbuatan keji, zina, mencuri dan yang lainnya, maka perlu diketahui inilah ahwal syaitaniyah dan bukan karomah yang datang dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada para wali. Maka sampaikan kepada tulisan dua perbedaan karomah wali dan ahwal syaitaniyah. Sebabnya karomah wali adalah sebabnya iman dan takwa, bukan maksiat. Berbeda dengan ahwal syaitaniyah, sebabnya adalah dengan maksiat, bahkan berbuat syirik, dengan zina. Nanti bisa jadi kaya, gunung kemukus, zina nanti jadi sebab kaya. Demikian juga perbedaan yang kedua, karomah wali tidak bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal yang terlarang. Bisa terbang untuk nyuri anak orang, enggak bisa. Nah, itu kalau itu karomah wali. Kalau itu ada, maka ini adalah ahwal syaitaniyah. Dan di antara mereka ada orang-orang yang jika menghadiri majelisnya orang-orang sufi, yaitu mendengar al-muka wa tadiyah, acara tepuk tangan dan siulan, maka datanglah turunlah setan badannya, lalu setan tersebut memikulnya sehingga dia bisa di atas udara. Orang sufi yang dalam acara tari sufinya asik mari itu sampai terbang di atas udara. Bahkan yukhijuhu min tilkada, terbang naik sampai tembus dan keluar dari tempat acara tersebut. Setan mengeluarkannya dari rumah itu. Nah, ketika datanglah seorang dari wali-wali Allah yaitu orang saleh, maka orang saleh itu kemudian mengusir setannya. Apa yang terjadi? Payah sebut. Maka jatuhlah orang tadi. Kama jara hadza li ghairi wahidin, bagaimana pernah terjadi pada beberapa orang. Kejadian ini dikenal oleh satu Islam banyak sekali, dua kali, beberapa kali satu Islam menjumpai atau mengetahui kejadian seperti ini. Dan di antara mereka, orang yang punya awal syaitaninya, ada orang yang minta tolong kepada makhluk, boleh jadi yang diminta tolong itu masih hidup atau sudah mati. Dan boleh jadi yang diminta tolong itu muslim atau nasrani atau musyrik. setan yang berupa dengan rupa orang yang dimintai tolong. Lalu setan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan orang yang minta tolong. Lalu orang yang minta tolong mengira bahasanya yang datang itu adalah orang tadi, atau yang datang adalah malaikat yang berupa dengan rupa orang yang dimintai tolong. Padahal yang benar yang datang adalah setan yang hendak menyesatkannya karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama persis dengan kelakuan setan yang masuk ke dalam patung berhala kemudian berbicara dengan orang-orang yang menyembahnya. Maka orang-orang yang menyembahnya dikira dia berkata-kata pada Lata dan Uzza, padahal Lata dan Uzza sudah mati, urusannya dengan malaikat di alam kubur. Yang ngomongnya adalah setan yang masuk ke dalam patung Lata dan Uzza kemudian mengajak bicara orang yang menyembahnya. Jadi antara mereka ada orang-orang yang ditantang oleh setan dalam rupa tertentu, lalu setan berkata padanya, aku adalah Nabi Khidir. Sebagai orang beranggapan orang itu adalah seorang itu, ada keyakinan yang dimiliki oleh sebagian orang kalau orang itu sah jadi wali kalau sudah diangkat wali oleh Nabi Khidir. Itu sah jadi wali, sudah benar-benar wali kalau sudah ketemu Nabi Khidir. Jabat tangan sama Nabi Khidir, kamu wali Allah, disahkan Nabi Khidir, kamu wali. Nah, itu baru sah jadi wali. Kalau belum ketemu Nabi Khidir, maka belum wali. Wali itu kalau sudah ketemu Nabi Khidir, kemudian jadi wisuda sama Nabi Khidir, kamu adalah wali. Maka setan datang kepada seorang kemudian mengatakan, saya adalah Khidir. Dan boleh jadi kemudian Khidir bercerita apa setan yang berupa dengan yang ngaku Khidir tadi bercerita kepadanya dengan sebagian perkara dan membantunya sebagian ya, matalibi apa yang jadi tuntutannya, apa yang jadi kebutuhannya. Karena perjalanan zalika sebagaimana hal tersebut terjadi dialami oleh beberapa orang baik kaum muslimin atau Yahudi ataupun Nasrani. Demikian yang kita kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.